إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, دخلنا في كتاب اللعان. Kita sudah masuk pada pembahasan al-li'an. Diambil dari kata la'an yang maknanya tard wal ib'ad, diusir dan dijauhkan. Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan bentuk li'an adalah saling melaknat ala wazan fi'al. Walaupun hanya dari pihak laki-laki atau suami yang menyatakan dengan lafaz laknat, karena perempuan hanya menyatakan dengan ghadab, wa anna ghadaballah, dan bahwasanya kemurkaan Allah atasku kalau ternyata dia benar, kalau ternyata sang suami jujur. Sehingga makna li'an barakallahu fikum sudah disampaikan kemarin bahwa ada mura'atul lafaz, ada mura'at makna. Li'an bisa dilihat dari makna, bisa dilihat dari lafaz. Kalau mura'atul lafaz, kalau lihat dari lafaznya, karena masing-masing mengucapkan kalimat la'nat atau dianggap saling melaknat walaupun lafadznya perempuan ghadab, yaitu wa anna la'natallah ila akhirih, maka disebut li'an. Tetapi kalau lihat dari makna, apa maknanya tadi? Tard, diusir, atau ib'ad, dijauhkan. Mengapa dijuluki dengan li'an? Kalau dari sisi lafadz, karena suami dan istri, zaujaini, yufarraq, dipisahkan, dijauhkan ib'ad. Disebut li'an karena keduanya dipisahkan dan dijauhkan. Bahkan dikatakan tidak bisa kembali abada, tidak bisa kembali selama-lamanya kalau sudah terjadi li'an. Apa sebabnya terjadi li'an? Karena tuduhan suami kepada istri, sedangkan suami tidak punya saksi. Ya gak mungkin punya saksi, karena urusan kamar, urusan rumah, urusan zina, suami sadar, suami tahu, saya selama sekian saya tidak menyentuhnya. Mengapa kok tiba-tiba hamil? Mengapa dia begini? Maka dia tahu, tapi saksi tidak ada. Ikhwani fillah na'azakumullah. Maka turunlah ayat tadi yang sudah kamu tulis. Sudah belum? Naam, di dalam footnote catatan kalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada. Para suami yang menuduh istrinya dengan tuduhan zina, dia tahu dengan bukti-bukti yang dia sendiri tahu, tapi saksi enggak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan fasyahadatu ahadihim arba'a syahadat. Hendaklah bersaksi dengan empat persaksian, dengan nama Allah, dan yang kelima dengan ucapan la'anat. Yang kelima dengan kalimat anna la'natallah 'alaihi in kana minal kadzibin. Semoga laknat Allah atasku kalau aku berdusta. Astagfirullah. Ini perkara sangat penting. Perkara sangat genting. Dia lihat sang suami, tapi enggak ada saksi. Kalau dibiarkan, dia membiarkan perkara yang besar. Kalau dia sampaikan, dia menyampaikan perkara besar. Maka turunlah ayat tadi. Kalau benar-benar yakin, kamu ucapkan 4 kali sumpah, sungguh demi Allah, aku tahu dia berzina, sungguh demi Allah, sampai 4 kali. Wal khamisah. Dan yang kelima, semoga laknat Allah atasku kalau aku berdusta. Semoga Allah melaknatku kalau aku berdusta. Ini yang kelimanya. Baik, itu urusan suami selesai. Dan diterima persaksiannya. Makna diterima adalah diterima oleh pengadilan. Berarti sang istri akan dirajam. Dengan persaksian suami tanpa 4 saksi. Hanya dengan 4 persaksian. Dan semoga laknat kepada saya kalau saya berdusta. Sedangkan istri bisa selamat dari hukum had, bisa selamat dari hukum rajam, kalau dia juga mengingkari dengan sumpah yang sama. 4 kali sumpah. Sumpahnya berisi bahwa suami saya berdusta, sungguh demi Allah, aku bersumpah dengan nama Allah, dia berdusta. Aku bersumpah sampai 4 kali. Wal khamisah, dan yang kelima, semoga kemurkaan Allah atasku kalau ternyata laki-laki ini benar. Kalau ternyata dia jujur, semoga laknat Allah atasku. Ikhwani bin a'azakumullah, kalau ternyata sang istri berani bersumpah, ya sudah, ini bersumpah, dua-duanya diterima. Maksudnya mana dua-dua diterima? Berarti engkau harus berpisah. Yufarraq bainahuma abada. Dipisahkan keduanya selama-lamanya. Apa hukumnya li'an? Masyru'un. Disyariatkan. Minal kitabi wa sunnati wa ijma'. Kitabnya sudah kalian tulis dalil-dalilnya. Ijma' juga disebutkan. Qad ajma' alaihil ulama fil jumlah. Secara global seluruh para ulama dari madhab manapun, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah ataupun Hanabilah, ataupun seluruh para fuqaha ahlul hadis, sepakat adanya syariat li'an. Mengapa kok mereka ijma? Karena dalilnya sangat jelas di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur ayat 6. Sayyid, apa hikmahnya? Al-asl anna man qadhafa muhsanan bizina sarihan fa alayhi iqamatal bayyinah. Karena apa hikmahnya? Hikmahnya al-asl, hukum asal dari tuduhan kepada muhsanan, tuduhan kepada seorang wanita yang muhsan dengan tuduhan zina secara tegas, fa'alaihi iqamat al-bayyinah, maka harus baginya untuk menegakkan bukti-bukti. Itu hukum asal. Apa dalilnya? Al-bayyinatu lil-mudda'i. Bayyinah bagi orang yang menuduh. Orang menuduh harus punya bayyinah. Wahiyya 4 syuhud. Apa bayyinahnya? Al-bayyinah lil-mudda'i. Bukti bagi orang yang menuduh. Maka kalau menuduh sesuatu harus bawakan bukti. Tapi kalau menuduh zina, apa hukum asalnya bayinahnya? Buktinya adalah 4 syuhada. Membawakan 4 saksi. Wa illam ya'ti biha ula'is syuhud. Kalau tidak bisa membawakan 4 saksi, fa'alaihi haddul qadfi. Maka atas penuduh terkena dengan haddul qadz, hukuman penuduh. Penuduh tanpa bukti, barakallahu fikum, ada hukum hadnya, yaitu 80 jaldah, dicambuk 80 kali cambukan. Hukum bagi siapa? 80 kali cambukan. Bagi orang yang menuduh tanpa bukti. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةِ. Orang-orang yang menuduh para muhsanat, orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, muhsanat, wanita baik-baik, wanita yang menjaga dirinya, muhsan. Mereka yang menuduh wanita yang baik-baik dengan zina, kemudian lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian tidak mendatangkan 4 saksi, fajliduhum, maka cambuklah 80 jaldah dengan 80 kali cambukan. Baik, itu hukum asal. Dan biasa yang namanya hukum asal ada kekecualian. Yang namanya hukum asal ada kekecualiannya. Kecuali kalau yang menuduh suaminya. Karena suaminya bisa tahu istrinya berzina dari tanda-tanda yang orang lain tidak tahu. Dia tahu. Iya kan? Barakallahu fiikum. Kemarin sudah disinggung bahwa suaminya adalah yang hidup bersamanya, tinggal di sampingnya. Dia tahu apakah istrinya ini disentuh atau tidak disentuh oleh dirinya, oleh dia. Saya pergi dalam keadaan dia haid. Dia pergi 1 bulan. Balik, dia tidak haid. Harusnya haid lagi kan 1 bulan. Bahkan ketika diperiksa, hamil. Maka suami akan bingung. Saya tidak menyentuhnya. Saya tahu. Ini adalah perselingkuhan. Mana saksinya? Ya bagaimana mungkin saya membawakan saksi? Istri saya bukan orang yang begini, bukan orang yang begitu. Tapi saya tahu dari tanda-tandanya. Ini yang membingungkan. Sehingga mereka berkata, ya Rasulullah, ada sesuatu yang besar terjadi pada keluarga. Kalau aku membiarkan sesuatu yang besar, kalau aku menyampaikannya, aku menyampaikan sesuatu yang sangat memalukan, yang sangat aib. Apa yang harus aku lakukan? Begini, begini, begini, begini. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau suami yang menuduh istrinya dengan zina dari tanda-tanda yang dia ketahui, orang lain tidak tahu, dan tidak mungkin bisa mendatangkan 4 persaksian atau 4 saksi, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah 4 kali dan yang kelimanya mengucapkan semoga laknat Allah atasku. Doa laknat atas dirinya. Semoga Allah melaknat aku kalau aku berdusta. Ini perintah dari Allah. Yang berarti Allah sangat menjaga kehormatan si wanita tadi. Jangan sembarangan menuduh. Berani bersumpah 4 kali dengan nama Allah? Berani engkau mengucapkan semoga laknat Allah atasku? Kalau memang benar-benar terjadi, pasti sang suami akan berani. Saya benar kok. Kalau saya dusta, semoga laknat Allah atasku. Tinggal sang istri. Kalau istrinya memang merasa, dia gak berani berdusta. Dia berarti tidak berani berdusta. Dan dia pasti akan mengakui dan akan dihukum dengan hukum had. Tetapi kalau itu hanya kesalahpahaman yang suami yakin dia benar, tapi istri pun berkata, yakin saya benar, maka dia akan bersumpah pula. Kata Allah, engkau bisa menyelamatkan dirimu kalau memang engkau tidak seperti yang dituduh dengan sumpah pula bahwa suami kamu berdusta. Dan semoga kemurkaan Allah atasku kalau memang suamiku itu benar. Kalau ternyata dia juga berani, ya sudah. Berarti kamu dan kamu tidak cocok. Pisahkan. Berarti kamu dan kamu, suami dan istri ini, sudah harus dipisah selama-lamanya. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Fa in lam yakun ladayhi arba'atu syuhud fayadra anhu haddal qadaf. Maka dari keumuman hukum asal, hukum asalnya penuduh zina harus mendatangkan 4 saksi. Kecuali idza qadhafa ar-rajulu zawjatahu biz-zina. Kecuali kalau seorang laki-laki menuduh istrinya, karena dia akan bisa tahu dengan tanda-tanda, dengan ciri-ciri. Fa 'alaihi iqamatul bayyinah, maka baginya untuk menegakkan bayyinah. Apa bayinahnya bagi suami yang menuduh istrinya? Arba'atu syuhud ala da'wahu, tidak bisa. Fa'in lam yakun ladayhi arba'at syuhud. Kalau dia memang tidak punya 4 saksi. Fayadra anhu haddal qadaf an yahlif arba'a marrat. Maka dia bisa lepas dari tuduhan zina tadi, dari hukum tuduhan zina. Apa hukum tuduhan zina tanpa bukti? Pukulan, cambukan, 80 kali cambukan. Kalau tidak membawakan 4 saksi, dia akan dicambuk 80 kali cambukan. Tapi karena dia suami, dia lebih tahu tentang istrinya, dia bisa selamat dari tuduhan, atau bisa selamat dari hukum 80 kali cambukan, kalau dia mau bersumpah dengan nama Allah 4 kali. Innahu laminas sadiqin, bahwa dia jujur dalam tuduhannya. Law wajada ahaduna imra'atahu ala fahishatin. Kalau seorang suami mendapati istrinya berzina, masa diam? Dia pasti akan menyampaikan penting kepada penguasa misalnya, atau kepada hukum. Tetapi tidak bisa mendatangkan saksi, maka bersumpahlah dengan 4 marrat. Innahu laminas sadiqin fima ramaha bihi minaz zina, pada apa yang dia tuduhkan dari zina. Wa fil khamisati, dan pada yang kelima, yal'an nafsahu, dan pada yang kelima hendaklah dia melaknat dirinya kalau ternyata minal kadibin, in kana minal kadibin, kalau dia berdusta. Wa dzalika anna ar-rajul idza ra'a al-fahisha fi zawjihi, dan bahwasanya seseorang kalau melihat fahisha pada istrinya, fala yatamakkan minas sukut, dan dia tidak bisa memungkinkan untuk diam. Kama law ra'ahu minal ajnabiyah, sebagaimana kalau dia melihat orang wanita asing berbuat seperti itu. Lianna hadza 'arun 'alai, karena ini har. Kalau perempuan lain berbuat zina, mungkin dia enggak peduli. Karepmu. Artinya apa? Enggak berkait dengan saya. Saya nuduh, saya harus datangkan 4 saksi, enggak bisa. Saya dicambuk. Ya sudah ajalah. Tapi ini istrinya, maka la yatamakkan minas sukut, dia enggak bisa diam. Masa kerusakan terjadi di keluarganya dia diam? Karena itu ar. Ar itu aib, malu. Wa fadhihah. Fadhihah juga maknanya sesuatu yang memalukan, sesuatu yang menghinakan. Wa intihakun li hurmatihi, dan itu akan melanggar kehormatan suaminya. Wala yaqdum ala qadfi zawjihi illa man tahaqqaq, dan tidak mungkin seorang laki-laki akan menuduh istrinya kecuali kalau benar-benar dia yakin. Li'annahu la yaqdum ala hadza illa bidafi'in min al-ghirati syadidah, karena tidak mungkin dia berbuat seperti itu, menuduh istrinya dengan tuduhan, kecuali karena dorongan kecemburuan yang sangat. Id annal 'ar waqi'un 'alaihima, karena aibnya akan menimpa kedua-duanya, istrinya dan suaminya. Fayakunu hadza muqawwiyan li sihhati da'wah, maka ini akan menyebabkan semakin kuatnya sang suami untuk menyampaikan bahwa istrinya berzina. Al-hadis tasi' asyar ba'da 300, hadis yang ke-319. Agak panjang hadisnya, kita akan baca pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kithira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.